Selamat sore Pak Erik. Selamat sore Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, saya cuma ingat saja, kita telah salah memilih presiden. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Erik. Pak Martin, selamat sore. Selamat sore Bu. Silakan. Itulah Indonesia, pejabat berbuat rakyat melarat. Itu aja, terima kasih. Selamat sore Pak Hartoyo. Ya, selamat sore Bu. Silakan. Ya, saya cuma itu komentar. Begini, dari awal BBM udah naik, udah menjadikan beban daripada perusahaan. Sekarang PLN mengadakan pemadaman banjir itu udah jatuh ke timah tangga pula ini berarti perusahaan. Ya itu contohnya begitu Bu. Kenyataannya Bu. Ya. Terima kasih Pak Hartoyo. Pak David, selamat sore. Ya sore ya. Silakan. Saya pikir manajemen PLN harus diganti segera karena dari awal mereka tidak memperhitungkan dari kekurangan dan yang harus ditutupi. Terima kasih.